Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrar bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna 'azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanuuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Alhamdulillah jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kembali di subuh hari yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan membahas sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Ringkasan intisari dari kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah yang kita terjemahkan secara bebas dengan judul Tamasya ke Surga, sebuah pembahasan yang tentunya kita butuhkan pembahasan dan ilmu yang harus diketahui oleh orang-orang yang menginginkan dan merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan pengetahuan seorang hamba akan gambaran surga Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya insyaallah taala akan terus memacu dia untuk bersemangat meraih dan masuk ke dalamnya. Kita akan masuk di hari ini insyaallah taala pada pembahasan yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Kata beliau, fi bayani wujudil jannatil akhir. Pembahasan bahwasanya surga itu sudah ada sekarang ini. Ini merupakan perkara yang harus kita yakini, bahwa surga dan neraka itu sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, ini dalam ringkasan Mukhtasar yang dikarang oleh Dr. Ahmad bin Uthman Al-Mazyad hafizahullah taala. Lam yazal ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'un wa tabi'uhum wa ahlus sunnati wal hadith qatibatan. Katanya, senantiasa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula tabi'un, generasi setelah generasi sahabat, wa tabi'uhum dan atsba' tabi'un, tiga generasi terbaik dalam generasi Islam ini. Wa ahlus sunnah wal hadith qatibatan, demikian pula ahlus sunnah dan ahlul hadith seluruhnya. Wa fuqaha'ul islam wa ahlut tasawuf wa zuhdi ala i'tiqad dhalika wa ithbatihi, semuanya termasuk pula ahli fuqaha'nya, demikian pula orang-orang yang bergelut dalam tasawuf dan zuhud, semua berkeyakinan, semua menetapkan ya bahwasanya surga itu sudah ada sekarang ini. Mustanidina fi dzalika ila nususil kitabi was sunnah, mereka berpijak dengan dalil-dalil, keterangan-keterangan yang didapatkan di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma 'ulimu bid-darurah min akhbaril rusul kullihim min awalihim ila akhirihim. Demikian pula apa yang diketahui secara jelas gamblang dari berita-berita dan informasi dari para rasul semuanya sejak awal sampai akhirnya. Fa innahum da'ul umam ilaiha wa akhbaru biha, karena para rasul tersebut senantiasa mengajak dan menyerukan umatnya agar mereka bisa masuk ke dalam surga Allah. Para rasul tersebut telah memberikan informasi kepada semua umatnya tersebut bahwasanya surga itu ada, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian, keyakinan yang harus kita yakini bahwasanya surga dan neraka itu adalah dua-duanya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ya. Bahwa surga dan neraka itu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang kedua yang harus kita yakini, bahwa surga dan neraka itu telah ada, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kelompok Al-Qadariyah dan Mu'tazilah, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, ya. Kelanjutan dari ayat ini mas, apa ucapan ini masih dalam kitab Hadil Arwah tersebut yang berada, yang kita pelajari kan ini mukhtasarnya. Kalau di kitab aslinya itu beliau panjang lebar memberikan penjelasan tentang kelompok-kelompok menyimpang yang mereka menolak dengan logika mereka yang bahwasanya surga neraka itu enggak ada, belum ada sekarang ini. Kata beliau, ila anna baqat nabighatun min al-qadariyah wal mu'tazilah fa ankarat an takuna makhluqat al-an, ya, bal Allahu yansha'uha yaumal qiyamah. Sampai datangnya pemikiran al-qadariyah dan mu'tazilah, mereka mengingkari keberadaan surga sekarang ini. Mereka mengatakan enggak ada tuh surga dan neraka, nanti Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada hari kiamat. Sekarang ini enggak ada. Surga dan neraka sekarang itu enggak ada. Belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Ini lagi-lagi batilnya ketika seseorang itu beragama dengan menggunakan logika. Ya. Ya beragama, mari dong kita gunakan pijakan Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu baru namanya agama. Kalau pakai logikanya kita masing-masing, apa jadinya agamanya kita ini? Ya, seperti yang terjadi ini. Mereka mengatakan enggak ada. Enggak ada. Belum diciptakan. Nanti surga dan neraka tersebut diciptakan pada hari kiamat. Mereka mengatakan apakah logis? Apakah masuk akal? Ya, seperti halnya seorang raja yang membangun sebuah istana lengkap dengan berbagai macam fasilitasnya. Di dalamnya ada ini dan itu, makanan, minuman, dan segala perkara. Apakah logis katanya, setelah dibangun istana tersebut lengkap dengan fasilitasnya, makanan, minumannya, kemudian sang raja tersebut membiarkan istananya kosong, tidak berpenghuni? Lagi-lagi pakai logika. Ya, makanya sekali lagi jamaah sekalian, pentingnya menundukkan logikanya kita itu di atas nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tundukkan saja, tundukkan. Mari kita beragama dengan dua pokok pondasi ini yang tidak akan sesat selama-lamanya bagi seorang hamba yang berpegang teguh dengannya, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ya, katanya ini kan perkara sia-sia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka, kemudian membiarkannya kosong sampai hari kiamat, naudzubillah, dalam keadaan ya begitu banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan akan kebenaran perkara ini. Apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah fi bayani wujudil jannatil an, penjelasan tentang keberadaan eksistensi surga sekarang ini, ada, harus diyakini. Ya, jangan sampai kita terseret dengan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Demikian pula apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah, kata beliau, zahabat ta'ifatun minal mu'tazila wal khawarij ila annal jannata wan nar lam yakhluq khaba, wa zahaba jumhurul muslimin ila annahuma qad khuliqata wa ma na'lamu liman qala annahuma lam yukhlaqa, katanya, dan telah berpendapat sebagian kelompok dari kalangan Mu'tazila dan Khawarij, mereka berpendapat bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Ya, belum diciptakan. Mayoritas kaum muslimin, mereka semuanya berpendapat bahwasanya surga dan neraka itu telah diciptakan. Dan kata Imam Ibnu Hazm alaihi rahmatullah, kami enggak mengetahui adanya orang-orang yang berpendapat dengan pendapat ini, bahwasanya Al-Qur'an itu, bahwasanya surga dan neraka itu belum diciptakan. Ini pendapat yang batil. Itu beliau sampaikan dalam kitab beliau, ya Al-Fasl wal Milal wal Ahwa, jilid yang keempat, halaman 81. Jamaah sekalian, mari kita tengok dan dengarkan bagaimana penjelasan dan paparan dalil yang dibawakan oleh para ulama dalam permasalahan ini, dalam permasalahan penetapan dan keyakinan bahwa surga itu sudah ada sekarang ini. Kata beliau, wali hadza yadhkuru salafu fi aqaidihim annal jannata wan nara makhluqatan. Oleh sebab itulah para ulama salaf terdahulu menyebutkan dalam bidang akidah, dalam permasalahan akidah-akidah mereka, bahwa surga dan neraka itu merupakan dua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca juga keterangan dalam permasalahan ini dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah oleh Al-Imam Ibn Abil Izz Al-Hanafi alaihi rahmatullah, jilid yang pertama, halaman 475. Beliau paparkan tentang permasalahan ini, bahwa surga dan neraka itu dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah ada sekarang ini. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa qad dalla ala dzalik min al-Qur'an qauluhu ta'ala. Dan keberadaan surga sekarang ini itu telah ditunjukkan dan diterangkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 15. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi ya diperlihatkan surga tersebut dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, ya, ketika beliau sampai ke Sidratul Muntaha, indaha jannatul ma'wa, di dekatnya terdapat surga sebagai tempat tinggal. Sudah diperlihatkan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Ibnu Al-Qayyim, wa qad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam sidratal muntaha wa ra'a indahal jannah kama fi sahihain min hadits Anas ibn Malik fi qissatil Isra. Dan sungguh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melihat Sidratul Muntaha dan melihat di dekatnya ada surga sebagaimana diterangkan dalam hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya dalam kisah perjalanan Isra'nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fi akhirihi, dan di akhir dari hadis tersebut disebutkan, thumman talaqa bi Jibril hatta ata ila Sidratil Muntaha faghasyaha alwanun la adri mahi. Kemudian Jibril terus berjalan bersamaku sampailah kepada Sidratul Muntaha. Kemudian ditutupi dengan warna yang aku tidak ketahui. Warna apa itu? Qala thumma dakhaltul janna fa idza hiya janabidzul lu'lu wa idza turabuha al-misk. Kemudian aku masuk ke dalam surga, ternyata di dalamnya ada kubah yang terbuat dari mutiara dan tanah. Ini baru gambaran sedikit dari surga Allah Subhanahu wa taala. Tanah di surga itu baunya kasturi, misik. Ya, subhanallah. Gimana lagi dengan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari penghuni-penghuni surga tersebut. Subhanallah. Wa fi sahihain min hadits Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna ahadakum idza mata 'urida 'alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi in kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar fa yuqal hadza maq'aduk hatta yab'atsakallah yaumal qiyamah. Ini lagi dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim untuk menunjukkan keberadaan surga sekarang ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahadakum idza mata urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian wafat meninggal, maka akan diperlihatkan tempat duduknya di setiap pagi dan petangnya. In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia itu termasuk dari penduduk surga, ya sudah, itulah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan termasuk dan tercatat sebagai penduduk surga, akan diperlihatkan tempat duduknya ya di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Dan apabila dia termasuk dari hamba penghuni neraka, ya sudah, dia itu akan termasuk dari penghuni neraka. Fayuqal, kemudian akan dikatakan kepadanya, hadza maq'aduk, ini adalah tempat duduk kamu, hatta yab'atsaka Allah yaumul qiyamah, sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kamu pada hari kiamat. Subhanallah. Ya. itu di mana jemaah sekalian? Di alam barzakhiyah, ya, di kuburan kita. Makanya harus diyakini pula bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini masih ada tahapan fase kehidupan selanjutnya sebelum kehidupan yang kekal abadi pada hari kiamat, yaitu kehidupan barzakhiyah. Kehidupan kita di kuburan ada tuh, ya, sama juga akan dirasakan kenikmatan dalam alam kubur tersebut ataukah sebaliknya siksaan. Subhanallah. Kayaknya harus diyakini juga ini. Adanya kenikmatan dan siksaan di alam kubur. Itu harus diyakini. Merupakan keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itu akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, merasakan kelapangan di alam kuburnya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang kafir, mereka akan mendapatkan siksaan di alam kubur tersebut sebelum siksaan yang lebih dahsyat lagi di neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu buktinya tuh ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melewati dua kuburan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ketika Nabi berjalan bersama para sahabat dan melihat dua buah kuburan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ya, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan di hadapan para sahabatnya, innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Subhanallah. Itu kan jelas loh. Apalagi yang mau kita pungkiri. Ya, jelas tuh bahwa siksaan dan kenikmatan di alam kubur itu, alam barzakhiyah itu ada betul. Innahuma la yu'adzabani. Kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa. Wa may yu'adzabani fi kabirin, dan mereka itu disiksa disebabkan dosa besar yang mereka lakukan. Ya. Dosa yang dianggap sepele oleh mereka. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namima. Satu penghuni kuburan ini itu kerjaannya di dunia sering namimah. Gosip adu domba, na'udzubillah, ya, sering melakukan tahrish adu domba di antara kaum muslimin. Akhirnya yang tadinya hubungan orang itu baik jadi rusak. Sering menukilkan ucapan-ucapan orang ala jihatil fasad dengan tujuan jelek, na'udzubillah. Bahaya tuh, ya. Sering nukil-nukil ucapan orang dalam rangka untuk membenturkan ucapan orang ini dengan orang itu. Memang tujuannya busuk, jelek, yaitu untuk merusak hubungan di antara kaum muslimin tersebut, na'udzubillah. Wa ammal akhir fakana la yastatiru minal baul. Adapun penghuni kuburan yang kedua yang disiksa ini, kata junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah disebabkan tak kalah dia buang air kecil, itu dia tidak menjaga dari percikannya. Ini diperhatikan juga kaum muslimin, ya, rahimani wa rahimakumullah. Ketika buang air kecil, jangan sampai percikan air kencing kita tersebut, air kecil kita tersebut, kembali mengenai kita. Makanya diperhatikan. Ya, diperhatikan ketika berada di WC-WC umum, toilet-toilet umum, sedapat mungkin dihindari, ya, toilet ataukah tempat buang air kecil yang dibuat dalam keadaan berdiri itu, ya, ya, ambil yang lebih aman. Pertama, tempat tersebut akan menyingkap auratnya kita. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya dan memberikan taufik kepada seluruh kaum muslimin. Ya, terkadang ya kita aja yang lihat malu. Ya, mereka berdiri semuanya tanpa ada rasa malunya, terkadang menyingkap auratnya mereka. Kemudian yang kedua, ya kemungkinan besar percikan tersebut akan mengenai tubuh kita dan pakaiannya kita. Ya, makanya diperhatikan baik-baik. Itu sekali lagi penegasan yang menerangkan bahwasanya siksaan dan kenikmatan kuburan itu ada sebelum siksaan yang lebih dahsyat ataukah kenikmatan yang luar biasa di surga ataukah di neraka Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi tadi apa? Inna ahadakum idza mata, sesungguhnya salah seorang di antara kalian kalau sudah mati itu akan diperlihatkan uridha alaihi, ya, maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, di setiap pagi dan petangnya diperlihatkan terus tempat duduknya di neraka ataukah di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian terus sampai Allah Subhanahu wa taala menegakkan hari kiamat. Ya subhanallah. Ya subhanallah. Tiap hari jemaah sekalian, pagi petang diperlihatkan terus itu. Wa fi sahihain min hadis Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dalam kedua sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikhtasamatil jannatu wan nar, surga dan neraka mengajukan protes. Faqalatil jannatu ya rabbi ma laha innama yadkhuluha du'afa'un nas wa saqatahum. Ya, surga mengaduh kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, ada apa ini, kok yang masuk ke dalam surga itu orang-orang miskin, orang-orang yang lemah, miskin, ya, tidak bercukupan dalam kehidupannya, kok kebanyakannya orang miskin sih yang masuk ke dalam surga. Wa qalatin nar, dan berkata neraka, ya. Loh kok bisa ngomong? Yang enggak ada perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kuasa jemaah sekalian. Allah Maha Kuasa. Percaya saja. Kan ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tidak ada keraguan sedikit pun. Wa qalatin nar, kemudian neraka itu berkata kepada Allah, ya rabbi ma laha yadkhuluha aljabbaruna wal mutakabbirun, wahai Allah, ada apa ini, kok yang masuk ke dalam neraka itu semuanya adalah orang-orang yang sombong, congkak. Subhanallah, na'udzubillah, hati-hati, ya, tidak akan masuk surga seorang hamba yang di dalam hatinya masih bercokol dan menetap rasa sombong kibir tersebut walaupun sebesar biji sawi. Subhanallah. Ya. La ilaha illallah. Karena itulah yang dikhabarkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati dari penyakit ini jemaah sekalian. Kita semuanya bentengi dirinya kita, bersihkan dirinya kita. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa coba jemaah sekalian? Hartanya kita, enggak ada apa-apanya kita. Ya. Enggak ada. Semuanya. Itu yang mau kita sombongkan. Ya. Semua titipan, semua dari Allah Rabbul Alamin, semuanya titipan, itu yang mau kita sombongkan. Kalau mau sombong, ya tukang parkir itu yang lebih pantas sombong, banyak mobil motor yang dia pegang, sama tuh, titipan saja, titipan. Makanya harus pandai-pandai kita untuk memegang titipan tersebut, memanfaatkan titipan tersebut, titipan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr. Nasallallahu alafiyata wassalam. Tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga. Hamba yang di dalam hatinya masih bercokol rasa sombong, congkak, walaupun sebesar biji sawi. Na'udzubillah. Diterangkan makna kibar tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal kibar batarul haq wa qamtun nas. Inilah inti dan kandungan dari kibar, kesombongan. Apa itu? Batarul haq, dia menolak kebenaran yang telah sampai kepadanya. Akan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia dahulukan adalah perasaannya, yang dia dahulukan adalah logikanya, yang dia dahulukan adalah apa yang dikatakan oleh manusia. Na'udzubillah. Batarul haq. Kemudian kandungan yang kedua, wa ghamtun nas, dia remehkan manusia, dia rendahkan manusia, dia menganggap dirinya lebih bagus, dia menganggap dirinya lebih baik, dia menganggap dirinya lebih suci dibandingkan manusia yang lainnya. Siapa yang mengetahui ketakwaan tersebut, jamaah sekalian? Siapakah yang bisa mengukur nilai ketakwaan yang dimiliki oleh seorang hamba? Tidak seorang pun kecuali Allah Rabbul Alamin. Makanya kita sudah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan kalian sekali-kali memberikan rekomendasi terhadap diri kalian. Jangan, jangan. Jangan sekali-kali kalian merasa diri kalian itu bersih, suci. Jangan kalian sekali lagi, kata Allah Subhanahu wa taala, menganggap diri kalian itu lebih bagus dibandingkan orang lain. Jangan. Wa a'lamu biman ittaqa. Soal ketakwaan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui pada diri seorang hamba. Subhanallah. Makanya ini hati-hati jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala apabila masih bercokol di dalam hatinya kita ini, dalam jiwanya kita, kesombongan, kecongkakan. Baik menyombongkan hartanya kita, pangkatnya kita, istri dan anak-anaknya kita, membanggakan ilmu yang kita miliki, membanggakan bodinya kita, fisiknya kita, parasnya kita, semuanya bisa masuk sifat ini, kesombongan. Na'udzubillah. Dibersihkan. Ingat jemaah sekalian, ya, ingat-ingat, kalau rasa sombong tersebut masuk ke dalam dirinya kita, ingat-ingat, ya. Yang pertama kata para ulama, ingat asal muasal kita itu dari mana. Kemudian ingat pula bahwa ketika kita mati itu akan bagaimana. Ingat aja itu. Ingat itu. Ya, makanya disebutkan dalam sebuah riwayat dari ulama terdahulu, ketika ada seorang pemuda berjalan dengan penuh kecongkakan, seorang pemuda berjalan dengan penuh kesombongan, ditegur oleh ulama'i. Kalau enggak salah Mutarif rahimahullah ta'ala, kata beliau, inna hadhihi masyikh yubghiduhallah. Wahai anak muda, sesungguhnya cara jalan kamu ini, cara jalan yang dibuat sedemikian rupa untuk menunjukkan kecongkakan dia, kesombongan dia, sungguh cara jalan kamu ini adalah jalan, cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibenci nih. Karena kesombongan juga itu bisa ada bentuknya lahiriah dengan batin. Kesombongan itu ada dua jemaah sekalian. Bisa ditampakkan dan dimunculkan dalam bentuk zahir. Dengan cara apa? Ya, cara jalannya itu dibuat-buat sedemikian rupa. Ada pula dalam bentuk batin, dia remehkan manusia. Inna hadhihi masyikh yubghiduhallah. Sesungguhnya cara jalan kamu ini adalah cara jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak terima anak muda ini. Ya. Kata beliau, kata anak muda ini, "Ama ta'rifuni?" Kamu enggak kenal saya ya. Kamu enggak kenal saya. Kamu enggak tahu siapa saya? Dijawab oleh ulama ini, subhanallah, dijawab dengan ilmu. Katanya, "Bala, iya, saya kenal kamu. kenal kamu, saya tahu kamu. Kamu itu berasal dari nutfatun qadhirah. Kamu berasal dari tetesan mani yang kotor. Kotor. Kamu berasal dari situ. Ya. Dan setiap harinya, di setiap saatnya kamu berjalan dengan membawa kotoran di perut kamu. Kotoran di perutnya kita. Ada yang mau kita sombongkan, jemaah sekalian? Kotoran nih, setiap hari kita bawa ke sana kemari. Enggak ada itu orang yang isi perutnya misik, kesturih, enggak ada. Kotoran, kotoran itu yang mau kita sombongkan. Kemudian ketika kamu mati, wahai anak muda, kamu akan menjadi bangkai yang busuk. Subhanallah. Bagaimanapun pangkat jabatan, akhir dari semuanya adalah bangkai mayat. Diingat-ingat ini jemaah sekalian. Kalau mau sombong, masih ada yang lebih berharga, yang memiliki harta yang lebih banyak daripada kita, Qarun. Tapi lihat akhir dari semua kisah tersebut. Sampai detik ini Qarun tercatat sebagai orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Untuk orang-orang yang terdapat kesombongan, kecongkakan di dalam hatinya. Berbeda dengan orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Ya, mereka itu kebanyakannya keadaan dan kondisi mereka tersebut akan membawa mereka untuk senantiasa menggantungkan harapannya, permohonannya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang lemah, yang hanya mengaduhkan perkaranya kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dia dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, semakin dia butuh kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Faqala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab mereka itu, surga dan neraka, anti rahmati usibu bika man asya, wa anti azabi usibu biki man asya, wa likulli wahidatin minkuma mil'uha. Kata Allah, udah, kamu wahai surga adalah rahmatku, aku akan masukkan ke dalam surga siapa saja dari kalangan hambaku yang aku inginkan. Dan kamu wahai neraka adalah azabku, siksaanku, dan aku akan masukkan dari kalangan hambaku yang aku kehendaki. Wa likulli wahidatin minkum, dan setiap dari kalian wahai surga dan neraka itu akan ada penghuninya. Subhanallah. Itu sekelumit jamaah sekalian dari apa yang dipaparkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah. Dan tentunya di sana masih banyak lagi dalil-dalil, keterangan-keterangan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan eksistensi dan keberadaan dari surga dan neraka ini. Di lain ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa tentang surganya, uiddat lil muttaqin, dan surga itu telah dipersiapkan, ya, pakai fiil madhi menunjukkan sudah terjadi, uiddat, telah dipersiapkan, ya, lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, ya, untuk orang-orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin, dan bersegera kalian wahai para hambaku untuk meraih pengampunan dari Rabb kalian, untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, yang dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah sekalian apa yang bisa kita sampaikan di pembahasan yang pertama, bayanu wujudil jannatil an, penjelasan tentang keberadaan surga sekarang ini. Ya. Ini jemaah sekalian, dan insyaallah taala di pertemuan esok hari kita akan menyebutkan tentang jumlah pintu-pintu surga. Ada berapa sih? Subhanallah. Inilah pentingnya mempelajari pembahasan seperti ini jamaah sekalian tentang surga. Ya. Kita tiap hari berdoa, ya Allah, ini as'aluka jannatak. Wahai Allah, aku minta surgamu. Tapi kita enggak mengetahui tentang gambaran surga itu gimana. Coba deh kita belajar tentang surga, kemudian kita angkat tangannya, kita berdoa kepada Allah. Terasa sekali itu. Ya, terasa sekali. Nikmat yang tidak akan terputus selama-lamanya. Udah tahu kita ternyata di surga itu ada ini dan itu. Ternyata di surga itu dengan berbagai macam kenikmatannya luar biasa. Ini akan mendorong kita dan semakin mengantarkan kita untuk betul-betul berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga apa yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu.